Mau dikomandoin jogetnya nanti. Baik, kita panggil bareng-bareng, ada siapa Pipi? Ada siapa yang jadi kali ini buat Anda? Ayo panggil bareng-bareng, ada Tanti Wibisono. Kasih yang ayam-ayam disik. Lambaikan tangan buat Palapa. Yang ujung. Thank you. Thank you.